Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Soneta Group dimanapun Anda berada, dalam edisi ini izinkanlah kami menyampaikan satu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk pekerjaan syaitan. Oleh karena itu, hendaklah kamu tinggalkan supaya kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Menjanjikan kemenangan, judi, menjanjikan kekayaan. Bohong, kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong, kalaupun kau kaya, itu awal dari judi, meracuni kehidupan. Judi, meracuni keimanan. Pasti, karena perjudian, orang malas dibuai harapan. Pasti, karena perjudian, perdukunan ramai menyesatkan. Yang beriman bisa jadi hutan, apalagi yang awam. Yang menang bisa menjadi jahat, apalagi yang kalah. Yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin. Yang senang bisa jadi sengsara, apalagi yang susah. Uang judi najis tiada berkah. Yang pas-pasan, karuan buat makan. Itu cara sehat, ku bisa bertahan. Uang yang pas-pasan, karuan ditabungkan. Itu cara sehat, ku jadi hartawan. Apapun nama dan bentuk judi, semuanya perbuatan keji. Apapun nama dan bentuk judi, jangan dilakukan dan jauhi. Judi, menjanjikan kemenangan. Judi, menjanjikan kekayaan. Bohong, kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong, kalaupun kau kalah,

pancaran sinar tatapanmu membangkitkan rasa gelora cintaku. Semakin dalam kau memandangku, semakin cepat Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. lebih baik jalan kaki tapi punya harga diri daripada bersedan tanpa kehormatan. Lebih baik kubu ketua tapi jadi hamba Tuhan daripada digedung tanpa keimanan. Hanya dengan kehormatan diri jadi berharga. Hanya dengan keimanan hidup jadi bahagia. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Jangan sampai dijual berapapun harga diri ini. Jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan.